Di sini beliau mengingatkan suatu masalah, yaitu suatu kebiasaan yang biasa terjadi di masyarakat kita di negeri ini, dan ini juga ada kaitannya dengan tema yang kita sebutkan di atas, yaitu apa yang sering terjadi, yakni al-inhina, menundukkan tubuh kita ketika memberikan salam. Ini merupakan suatu kebiasaan yang buruk, walaupun punya maksud dan tujuan yang baik. Seorang muslim tidak pantas untuk menundukkan tubuhnya kecuali karena Allah Azza wa Jalla dan untuknya. Dalam rukuk dan sujudnya, dia pun tidak menundukkan kepalanya kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang muslim tidak boleh melakukan kebiasaan yang buruk tersebut. Tubuh seorang muslim mulia, tidak ditundukkan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sebagai penutup pula, saya ucapkan terima kasih saya kepada saudara-saudaraku, panitia penyelenggara daurah ini, terkhusus pada Yayasan Asy-Syariah, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Ma'ahad Al-Ansar. Demikian pula tak lupa takmir masjid ini dan semua yang punya andil kerjasama untuk mewujudkan acara ini. Tentunya tak lupa pihak pemerintah yang banyak memberikan kemudahan dan bantuan atas terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan balasan yang baik atas apa yang mereka lakukan demi terselenggaranya majelis yang bermanfaat ini, yang telah dihadiri oleh banyak saudara-saudara kita yang cinta kepada ilmu ini. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kalian semua atas kelelahan, keletihan yang kalian dapatkan demi menghadiri majelis ini untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang besar untuk kalian semuanya. Dan hakikatnya, sesungguhnya kalianlah yang berbuat baik kepada kami. Kalian telah berhusnudzan kepada kami. Kalian telah berbuat baik kepada kami. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kami pahala yang besar atas apa yang kami berikan dari wejangan-wejangan, bila itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan semoga betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Demikian apa yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi timbangan kebaikan untuk kita semua yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang ada. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.